السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سرمتي، kita lanjutkan kajian kita syarah Al-Aqidah Tahawiyah, masih pada permasalahan al-wa'id, yani infad al-wa'id, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan yang sesat yang sudah kita singgung kemarin, Khawarij dan Murji'ah, atau yang sejenis dengan Khawarij yaitu Mu'tazilah, menganggap bahwa ancaman-ancaman pasti terwujud sesuai dengan ancamannya. Akibatnya mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Atau paling tidak seperti Mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka sesuai dengan ancaman. Sebaliknya Murji'ah malah menyatakan tidak mempengaruhi iman sama sekali. Dosa sebesar apapun la yadurru ma'al iman, tidak akan mengganggu keimanan. Maka selanjutnya kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah sahibul matan, wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahum al jannah bi rahmatihi wa la na'man 'alayhim wa la nashhad lahum bil jannah ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولن نقنطهم. Adapun kita ahli sunnah, kata Abu Ja'far Tahawi dan juga kata para ulama ahli sunnah secara keseluruhan, bahwa kami tidak menganggap seperti Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa seorang yang berbuat dosa kekal dalam neraka selama-lamanya. Tetapi tidak mengatakan pula seperti ucapan Murji'ah bahwa dosa tidak mempengaruhi iman sedikit pun. Tetapi kami menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat ihsan dari kalangan mukminin, maka kami mengharapkan Allah maafkan mereka, mengampuni mereka, dan masukkan mereka ke dalam surga berahmatihi, dengan rahmatnya. Tetapi kami la na'man 'alaihim, tidak merasa aman atas mereka. Artinya bahwa ahli sunnah berkeyakinan orang-orang yang mukmin, orang yang muhsin, kadang-kadang mereka memiliki kesempatan kesalahan dan kekeliruan. Kami berharap semoga diampuni dosa mereka, dimaafkan dosa mereka. Dan kami mengharapkan agar mereka mendapatkan dari Allah surga karena imannya, karena ihsannya. Tetapi la na'mal 'alaihim, tetapi kami tetap tidak merasa aman, mengkhawatirkan mereka. Barangkali mereka diadab karena dosa-dosanya tadi. Ini makna la na'mal 'alaihim. Berharap semoga mereka dimaafkan. Berharap mereka semoga diampuni. Tetapi kita tidak merasa aman. Jangan-jangan mereka diadab karena dosa-dosa mereka. Wala nashhad lahum bil jannah, dan kita tidak mempersaksikan mereka dengan surga secara pasti. Tidak mempersaksikan mereka dengan jannah ketika hidupnya. Artinya ketika mereka masih hidup, dia orang muslim, mukmin, masya Allah, ahli salah, ahli shaum, berakhlak yang thayyibah, memiliki akhlak yang baik. Apakah boleh kita mempersaksikan bahwa dia ahli surga, ahli jannah? Kata Imam Abu Ja'far Tahawi, la. Ya, tidak. Kita tidak mempersaksikan mereka dengan surga, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Wal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya nanti. Sehingga beliau nanti pensyarahnya Ibn Abdillah Al-Hanafi dalam bab-bab di belakang nanti akan menyatakan bahwa syahadatu bid'ah. Syahadah, persaksian dengan surga dan neraka itu bid'ah. Yani ketika mereka masih hidup. Selama mereka masih hidup, bahwa hati-hati mereka di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Baina asba'in min asabi'ir rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Sehingga walaupun dia masya Allah soleh sesoleh-solehnya, kita enggak tahu bagaimana akhirnya nanti. Kalaupun dia sekafir-kafirnya, kita enggak tahu bagaimana matinya nanti. Barangkali dia kemudian masuk Islam. Wallahu a'lam. Sehingga tidak dipersaksikan mereka dengan surga, orang-orang yang beriman tadi ketika masih hidupnya. Tetapi kita berharap semoga kesalahannya, kekeliruannya diampuni, dan semoga dia masuk dalam surga, hanya berupa harapan. Sebaliknya, wa nastaghfir li musti'ihim. Adapun orang-orang yang pendosa pada orang beriman, yang muhsin, orang yang baik. Orang yang baik bukan tidak punya kesalahan kan? Mungkin punya kesalahannya. Maka kita doakan mudah-mudahan kesalahannya diampuni. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan oleh Allah SWT dimasukkan dalam surga. Tetapi kita masih tetap tidak merasa aman. Kenapa? Karena masih saja mereka terancam dengan sesuatu yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan. Walaupun dominannya kebaikan. Sebaliknya kalau musti'ihim, kita melihat orang jeleknya, pendosanya, yang selalu berbuat dosa, fasik, na'udzubillah, tapi dia masih punya iman, muslim, mu'min. Bagaimana? Nastaghfir li musti'ihim. Kita memintakan ampun untuk mereka, orang-orang yang musti', orang-orang yang pendosa-pendosa tadi. Ketika dia mati, kita harapkan semoga diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena masih memiliki iman. Maka kita masih boleh menyolatkan jenazahnya. Masih boleh mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, rahmatilah dia, maafkanlah. Kulubina a'zakumullah kumbisimin farabati. Nastaghfir li musti'ihim. Kita memintakan ampun untuk orang-orang jelek mereka. Wa nakhafu alaihim. Dan kita mengkhawatirkan mereka. Mendoakan, mudah-mudahan diampuni. Tapi hati memiliki kekhawatiran. Nakhafu alaihim, maknanya kita takut. Jangan-jangan orang ini akan diazab. Kita khawatir. Jangan-jangan orang ini akan disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya, karena kefasikannya. Wala nuqannithum. Tetapi jangan membuat putus asa mereka yang masih hidup. Jangan membuat putus asa mereka yang masih hidup. Artinya ketika mereka dalam keadaan berdosa dengan sekian dosa besar yang kita melihatnya jijik, jangan bikin putus asa. Jangan, kamu gak akan diampuni, kamu gak akan dimaafkan, kamu akan, ini namanya nukhum, bikin mereka kunut. Jangan, ajak mereka untuk minta ampun, untuk bertobat, agar berhenti dari dosa-dosanya. Demikian dalam matannya sepintas. Kita sekarang baca syarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala wa 'alal mu'min an ya'taqid hadha alladhi qalahu asy-syaikh. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, atas setiap mu'min untuk meyakini apa yang diucapkan oleh syekh di atas. Meyakini apa yang diucapkan oleh Syekh Abu Ja'far Al-Tahawi dalam matan tadi. Fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi, pada hak dia ataupun hak orang lain. Yani kita harapkan orang yang baik mudah-mudahan diampuni dosanya, kesalahannya, dimasukkan dalam surga. Terhadap orang yang jelek, walaupun kita mengkhawatirkan mereka, jangan-jangan mereka akan diazab, jangan-jangan mereka masuk neraka, tapi tetap kita memintakan ampun dan jangan bikin putus asa mereka, ajak untuk taubat, untuk kembali. Ini hak mereka. Allah katakan, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika, mereka itu, alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilah, mereka-mereka yang diseru sedang menyeru dan mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tentang mereka-mereka yang menyembah orang saleh, yang menyembah para nabi, yang menyembah para malaikat, yang disembahnya orang saleh, para nabi, para malaikat, yang semuanya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Ini menyembah orang saleh, orang salehnya sedang mencari jalan kepada Allah. Ayyuhum aqrab? Wa yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan takut terhadap azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabb-mu adalah azab yang dihindari, yang sangat dihindari. Ayat ini berbicara tentang ibadah. Bahwa ibadah memiliki tiga unsur. Memiliki tiga unsur. Cinta, harap, dan khawatir. Cinta, khauf, rasa takut, waraja, rasa harap. Mana kalimat cinta dalam ayat ini? Walaupun tidak tersebut kalimat cinta, tapi tersebut kalimat yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan lainnya menyatakan bahwa mencari jalan kepada Allah itu tanda cinta. Orang yang cinta pasti akan mencari jalan untuk mendekati. Seorang yang cinta pada Allah pasti akan yabtaghuna ila rabbihim, pasti akan mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena cinta, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dengan jelas wa yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah. Ini rasa harap. Tadi rasa cinta, sekarang rasa harap. Wa yakhafuna 'adzabah, dan takut terhadap azabnya. Ini rasa takut. Berarti ibadah memiliki tiga unsur ini: rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Kembali kepada macam, kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwasanya kata musannif Abu Ja'far Thahawi rahimahullah, bahwa kita berharap, mengharapkan untuk orang-orang yang muhsin ampunan, maghfirah, rahmat, mudah-mudahan dimaafkan, berharap untuk dimasukkan dalam surga birahmatihi, dengan rahmatnya. Tapi kita merasa takut, khawatir. Ini rasa takutnya. Jangan-jangan mereka diazab karena dosa-dosanya. Baik. itu terhadap orang lain. Sedangkan dalam ayat ini terhadap diri kita sendiri, bahwa kita berharap kepada Allah mudah-mudahan diberi rahmat, tetapi kita takut kepada Allah jangan sampai kita diazab, iya kan? Maka rasa takut dengan rasa harap selalu ada fi haqqina wa fi haqqi ghairina, untuk hak kita dan hak orang lain kita, hak kita dan hak orang lain. Kita memiliki rasa harap mudah-mudahan dimasukkan dalam surga, tapi kita merasa khawatir, takut jangan-jangan saya masuk neraka. Demikian pula terhadap orang lain, kita berharap semoga mereka masuk jannah, tapi kita juga khawatir jangan-jangan mereka diazab karena dosa-dosanya. Maka dua unsur penting tadi bersama cinta selalu mengiringi. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian mukmin. Terkandung dalam ayat ini rasa takut, takut terhadap azab. Kata Allah, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Takutlah kepada Allah kalau kalian benar-benar mukmin, kalau kalian benar-benar beriman, maka rasa takut harus ada. Wa iyyaya farhabun. Dalam ayat lain Allah sering sebutkan dengan kalimat wa iyyaya farhabun, dan kepadakulah hendaklah kalian takut. Farhabun mana juga sama dengan takhafun. Atau wa iyyaya fattaqun, dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa. Apa takwa? Sama. Takwa itu artinya mengambil wiqayah min adzabillah. Dari kata ittiqa, mengambil perlindungan dari adab Allah. Artinya terkandung dalam makna takwa adalah rasa takut jangan sampai terjerumus dalam adab Allah. Maka mengambil wiqayah, mengambil perlindungan dari adab Allah, dan tidak ada perlindungan lain selain mentaati perintah Allah. Tidak ada perlindungan lain selain kepada Allah SWT. Itu makna takwa. Fala takhshawhum wakhshawun. Dalam ayat lain disebutkan fala takhshawun, fala takhshawhum, jangan takut pada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepada aku, kata Allah. Allah sebutkan rasa takut dengan kalimat khauf, dengan kalimat rahmat, dan dengan kalimat takwa, dan dengan kalimat khasyah, yang semuanya bermakna takut. Wa madaha ahlil khauf, dan Allah puji orang-orang yang memiliki rasa takut dengan kalimat innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, sesungguhnya orang-orang yang dengan rasa takut kepada Rabb mereka, mereka menghindari atau mereka merasa takut. Walladzina hum bi ayati rabbihim mu'minun, dan orang-orang yang terhadap Rabb mereka atau ayat-ayat Rabb mereka, mereka beriman. Beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Sampai pada akhir ayatnya atau akhir ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera ke dalam kebaikan-kebaikan, ini dalam jannah, dalam surga. Wa hum laha sabiqun, dan mereka sabiqun, orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Siapa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, yaitu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Mereka yang dikatakan yusari'una ilal khairat, bersegera ke dalam surga, dan mereka termasuk pemenangnya yang lebih dulu masuk dalam jannah. Wa fil musnad wa Tirmidzi, dalam musnad dan juga dalam sunan Tirmidzi, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku katakan wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, mereka-mereka yang memberikan apa yang mereka dapat dari Allah dalam keadaan qulubuhum wajilatun, hati-hati mereka merasa takut. Huwa alladhi yazni wa yasrubu al-khamr wa yasrub. Kata Aisyah, apa yang dimaksud adalah orang yang minum khamr, berzina, mencuri. Lihat ayatnya. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka punya, dan hati mereka takut. Ditanya oleh Aisyah, apakah yang dimaksud mereka takut itu? Takut karena mereka berdosa, karena berzina, karena mencuri? Qala la, ya Aisyah. La yabnat as-siddiq, tidak wahai ibnat as-siddiq. Walakinnahu rajul yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhuf an la yaqbal minhu. Tidak, yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah seorang yang berpuasa, sholat, beribadah, bersedekah, tetapi dia khawatir, takut jangan-jangan tidak diterima. Layak wal minu, khawatir tidak diterima. Hadis disebutkan dalam mutnadnya di sini dhaif, ya. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Hakim dan lain-lainnya. Dan hadisnya dimasukkan oleh Syekh Mukbil dengan atau dalam kitab Ahadis Mu'allaqah, hadis-hadis mu'allaq. Rawi-rawinya rijal sahih wa huwa munqati', tetapi sanadnya terputus, mu'allaq. Nah, kita lanjutkan. Ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, i'malu wallahi bitta'at wajtahidu fiha wa khafu an turad alaihim innal mu'min jama' ihsanan wa khashyatan wal munafiq jama' isa'atan wa amnan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dinukil riwayatnya dalam keadaan sahih, riwayat Ibnu Jarir dengan sanad yang sahih, semua rawi-rawinya thiqah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beramalah kalian wallahi dengan ketaatan-ketaatan dan bersungguh-sungguhnya di dalamnya, bersungguh-sungguhnya di dalamnya. Wa khafu an turadda alaihim, dan hendaklah takut jangan sampai tertolak. Innal mu'min jama'a ihsanan wa khasyatan. Sesungguhnya seorang mu'min mengumpulkan dua perkara. Ihsan, ketaatan, kebaikan. Wa khasyatan, dan rasa takut. Taat, tapi takut. Ini mu'min. Sebaliknya munafik, jama'a sayyi'ain, mengumpulkan dua perkara. Isa'atan wa amnan, kejelekan dengan ketenangan. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, berbedanya 180 derajat antara seorang mukmin dan seorang munafik. Mukmin dalam keadaan taat, tapi selalu khawatir, selalu takut pada Allah Ta'ala, takut tidak diterima, takut dia masih berbuat demikian, takut tidak sempurna, takut masih banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya. Sebaliknya orang munafik jama' ihsanan wa amna, mengumpulkan isa'atan, kejelekan, berbuat dosa, tetapi bersamanya diiringi rasa aman, tenang aja, pasti Allah akan ampuni. Ketenangan dengan dosa terkumpul dalam seorang munafik, ketenangan dan dosa, berbuat dosa tapi tenang, merasa aman, merasa yakin akan diampuni. Ini munafik. Adapun seorang mukmin sebaliknya, mengumpulkan kebaikan, amal soleh, tetapi selalu diiringi rasa takut. Kalau rasa takut diukur dengan dosa-dosanya, maka sepantasnya kita lebih takut daripada para sahabat. Kan begitu, para sahabat beribadah kepada Allah SWT, semangat puasa, semangat jihad fisabilillah, semangat bersedekah, semangat berjuang fisabilillah. Tetapi mereka justru orang-orang yang asyadda khaufan minna, mereka lebih takut daripada kita. Mereka khawatir, mereka takut, mereka gelisah, mereka menangis. Khairul Ibn Azzaq menunjukkan bahwa mereka adalah mukmin, beramal dengan amalan sempurna, masya Allah, berjuang, beramal, beribadah, salat, puasa. Tetapi bersama dengan itu mereka takut pada Allah SWT. Tetapi orang-orang munafik, na'udzubillah, isinya dosa, dosa, dosa, tapi merasa aman, merasa tenang. Na'udzubillah minan nifaq. Wa qad qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lain tentang masalah khauf. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan mereka orang-orang yang dan Allah SWT mengampuni dan merahmati mereka. Fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ma'a ityaninim bihadhihi at-ta'at. Lihat harapan mereka kepada Allah mengiringi ibadah mereka. Amanu, hajaru, wajahadu, ibadah-ibadah besar, iman, hijrah, jihad fi sabilillah. Tetapi Allah SWT menyatakan bahwa mereka berharap, wajar, mereka berharap rahmat Allah dengan ibadah-ibadah. Tetapi munafikin berharap akan diampuni, tetapi mereka dalam keadaan bermaksiat, berdosa, berdosa, berdosa. Fata'amal kaifa ja'ala raja'ahum ma'a ityanihim bihadhihi at-ta'at. Lihatlah bagaimana mereka berharap dengan harapan-harapan, tetapi bersama ityanihim bit-ta'at, dengan mendatangkan ketaatan-ketaatan. Faraja'u innama yakunu ma'al ityani bil asbab. Maka yang namanya raja', yang namanya harapan adalah dengan menjalani sebab-sebabnya. Orang yang berharap pasti akan menjalani sebab-sebabnya. Iqtabatha hikmah, dan itu yang dituntut oleh hikmah. Kalau seorang berharap sesuatu tapi tidak berupaya, maka kita bisa berkata orang itu dusta. Kamu berdusta. Dari mana tahunya dusta? Emang kamu tahu dalam hati saya berharap atau tidak berharap? Saya tidak tahu apa yang dalam hatimu, tetapi saya tahu dari bukti-bukti orang berharap dan bukti-bukti orang yang tidak berharap. Saya berharap ingin mendapatkan harta itu. Berdagang enggak, berjuang enggak, berupaya enggak, duduk manis di rumahnya. Apakah dia berharap? Tidak, kamu enggak berharap. Bisa berharap sungguh. Kalau berharap pasti kamu usaha. Itu namanya berharap. Demikian pula kalau berharap rahmat Allah, saya berharap rahmat Allah, saya berharap rahmat Allah, saya berharap rahmat Allah. Bisa kamu. Betulnya bisa dari mana? Kamu tahu hati saya berharap sangat. Mana buktinya? Gak berupaya untuk taat pada Allah, gak berupaya untuk puasa, zakat, ibadah. Mana upayanya? Mana usahanya? Qanibirin a'azamullah kamusim yang saharabati. Disebutkan di sini, innama yakunu ma'al ityani bil asbab. Yang namanya raja, yang namanya harapan adalah dengan mendatangkan sebab-sebab allati iqtadatha hikmat Allah Ta'ala. Tentu yang namanya harapan harus diiringi sebab-sebab yang memang sudah merupakan konsekuensi dari hikmat Allah, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syara'ahu wa qaddarahu. Yani yang sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya. Atau iqtadatha hikmatullahi ta'ala syara'uhu wa qadruhu wa thawabuhu wa karamatuh. Apakah syariatnya, takdirnya, pahalanya dan kemuliaannya. Walau anna rajulan lahu ardun yu'mal an ya'ud 'alayhi min maghalliha. Kalau ada seseorang yang berharap untuk tanahnya memberikan hasil. Maghallaha atau maghalliha maknanya hasilnya. Dia punya tanah dan berharap semoga tanahnya itu memberikan hasil. Mayanfa'u, apa bermanfaat buat dia. Tetapi tanahnya ahmalaha, dia abaikan. Walam yahrusha, tidak digarap. Walam yubazirha, waraja annahu ya'ti min maghalliha mithl ma ya'ti min man harasa wa jar'a wa ta'ahada al-ard. Tapi berharap untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut seperti hasil yang didapatkan oleh mereka-mereka yang menggarapnya, yang bercocok tanam di dalamnya, yang menjaga tanahnya. Bagaimana kira-kira orang ini? Dia punya tanah. Saya berharap tanah ini menghasilkan dan saya mendapatkan hasil yang bermanfaat. Tapi diabaikan, dibiarkan. Yang tumbuh adalah alang ilalang, rumput setinggi-tinggi, masya Allah. Adapun mereka-mereka yang lain yang punya tanah, menggarapnya, bercocok tanam di dalamnya, sehingga menghasilkan sekian banyak. Orang ini ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tapi gak berupaya. Kira-kira apa kata manusia? La'addahun nas min asfah as-sufaha, niscaya manusia akan menganggap orang itu adalah asfah as-sufaha, sebodoh-bodoh orang bodoh. Kamu berharap tanahnya menghasilkan, iya, tapi kamu enggak menggarap, enggak berusaha. Enggak. Hada safih, safihun min as-sufaha, bahkan dikatakan asfah as-sufaha, sesafih-safih orang yang safih. Wa kadza law raja wa hasuna dhannuhu an yaji'ahu walad min ghairi jima', demikian pula sama dengan orang yang menduga, berharap ingin mendapatkan anak tanpa menikah, atau menikah tanpa kumpul, tanpa jima', terus ingin mengharapkan anak, maka sama akan dikatakan asfahis sufaha, sesafih-safih orang yang safih. Aw yasiru a'lam ahli zamanihi min ghairi talab al-'ilm, atau dia berharap ingin menjadi a'lam ahli zamanih, orang yang paling alim di negerinya. Saya ingin menjadi orang yang paling alim di negeri saya. Min ghairi talab al-ilm, tanpa mencari ilmu. Wa hirsin tam, tanpa bersungguh-sungguh mencari ilmu. Wa amsalu dhalik, dan yang sejenisnya akan dijuluki dengan asfahis sufaha, sebodoh-bodoh yang bodoh, atau sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Wa amsalu dhalik, dan yang semisal dengan itu sama. Fa kadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawz bid darajat al 'ula wa an-ni'am al muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Sama. Fa kadzalika, demikian pula orang yang berbaik sangka, kuat harapannya, ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dalam na'imil muqim, kenikmatan yang kekal dalam surga, tapi min ghairi ta'atin wala taqarrub, tanpa ketaatan, tanpa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, tanpa mentaati perintah-perintahnya, tanpa menjauhi larangan-larangannya, kemudian dia berharap mudah-mudahan saya menjadi orang yang paling diampuni, mudah-mudahan saya menjadi orang yang paling tinggi derajat di dalam surga, mudah-mudahan saya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keriduannya, tanpa berupaya untuk taat pada Allah, tanpa berupaya untuk menghindari dosa-dosa, tanpa berupaya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sama dengan yang tadi, asfahis sufaha, sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan apa yang sepantasnya untuk diketahui, anna man raja syai'an istazama raja'u umuran, yang perlu diketahui bahwa siapa yang berharap sesuatu maka konsekuensinya harus mengadakan beberapa perkara. Orang yang berharap sesuatu istazama raja'u umuran, maka harapannya memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi-konsekuensinya? Yang pertama, mahabbatu mayarju, menyukai apa yang diharapkannya. Dia berharap sesuatu, otomatis dia suka dengan sesuatu itu. Iya kan? Kalau tidak suka, bagaimana mungkin akan berharap? Dia berharap pasti karena suka. Jadi pertama, ada kesukaan. Kedua, khawfu min fawatih, khawatir jangan sampai hilang, jangan sampai tidak dapat. Kalau orang berharap, pasti begitu. Saya ingin dapat dan jangan sampai meleset. Al-salis, yang ketiga, sa'yuhu, upaya, usaha untuk mendapatkan. Kalau tidak demikian, berarti dia tidak berharap. Orang yang berharap pasti memiliki tiga perkara ini. Pertama, suka dengan apa yang diharapkannya. Kalau gak suka, ya percuma. Dia mengatakan berharap juga kita akan katakan dusta. Gak senang gue berharap. Kamu senang apa enggak? Enggak, tapi saya berharap. Ya mungkin. Kalau kamu berharap, berarti kamu senang. Kalau gak senang, gak akan berharap. Ada santri yang dikatakan, kamu mau jadi pinter? Mau. Mau jadi alim? Mau. Berharap, berharap. Tapi ketika serupa belajar, gak mau. Serupa menghafal, gak mau. Senangnya main. Panggil lagi. Kamu ini senang apa gak jadi alim? Senang. Benar. Jangan ini gak senang. Ternyata dikorek-korek-korek-korek, memang dia gak suka. Jadi alim. Pengennya jadi orang-orang yang ahli dunia. Qulina a'udzubikumullah, karena saya dipaksa sama orang tua. Jadi kamu ini enggak suka? Enggak suka, saya itu sudah berencana ingin mendapatkan titel ini, titel itu. Tapi orang tua saya memaksa ke pondok. Ini yang sulit yang kayak gini. Karena dia tidak punya kemauan. Pertama harus punya kemauan dan keinginan bahwa dia suka dengan apa yang diharapkan. Saya ingin jadi alim, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin terbimbing dengan Allah wa qala Rasul, saya ingin selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti dari azab Allah, selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab Allah. Kalau dia ingin betul-betul, maka dia akan menjalani jalannya, akan berupaya untuk mendapatkannya, akan rajin dalam belajarnya. Demikian pula semua harapan mesti akan ada tiga unsur ini. Pertama, suka dengan apa yang diharapkannya. Kedua, takut jangan sampai enggak dapat. Wah, jangan sampai saya enggak dapat. Saya harus dapat. Yang ketiga, sa'yuhu, berupaya fi tahsilihi bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuan. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik, adapun harapan-harapan yang tidak diiringi sedikit pun dari tiga perkara tadi, fa huwa min babil amani, maka itu hanya angan-angan. Lihat, harapan yang tidak diiringi dengan tiga unsur tadi, tidak diiringi dengan kesukaan, tidak diiringi dengan rasa khawatir, tidak diiringi dengan usaha, maka ini hanya amani. Warraja'u syai' wal amani syai'un akhar. Berharap itu sesuatu, angan-angan sesuatu yang lain. Berbeda jauh. Kalau ada orang duduk berpangku tangan sambil ngelamun, tuhai kiranya kalau aku punya sayap. Apa itu? Berharap? Bukan berharap. Dia sendiri sadar bahwa dia gak mungkin punya sayap. Gak punya dia. Dalam hatinya harapan gak ada. Itu bukan harapan. Angan-angan. Dan angan-angan kosong adalah apa yang digambarkan oleh iblis, syaitan kepada anak buahnya. Angan-angan kosong. Sudah kita puas-puaskan diri dengan dosa-dosa ini, nanti akan diampuni. Apa itu? Harapan akan diampuni? Bukan harapan. Kenapa? Dia bergelimang dosa, bahkan memuas-puaskan hawa nafsunya dengan berbagai macam kemaksiatan. Nanti juga akan diampuni. Ini amani, ini hanya angan-angan. Wal amani syai'un akhar, adapun harapan sesuatu, sedangkan angan-angan itu sesuatu yang lain. Fa kullu rajin khaif, maka semua yang berharap pasti memiliki rasa takut. Was-sa'ir 'ala at-tariq idza khafa asra' as-sayr, dan orang yang sedang berjalan dalam satu jalan menuju tempat yang dia sukai, menuju tempat yang dia harapkan, menuju tempat yang dia inginkan, kalau dia khawatir, takut, enggak dapat apa dikerjakan? Asra' as-sayr. Iya, Pak, iya. Ya. Ada pilihan lain kecuali ya. Orang yang dalam keadaan berjalan dalam satu jalan, perjalanan, ingin mendapatkan sesuatu di sana yang dia sukai. Dapat enggak ini? Dapat enggak? Dapat enggak? Kira-kira apa yang dilakukan oleh dia? Santai-santai atau bersegera? Akan bersegera. Enggak mungkin santai-santai, apalagi istirahat berlama-lama, enggak ada. Mereka akan berupaya untuk segera sampai kepada apa yang diharapkan. Ini disebutkan oleh beliau dengan kalimat wasair ala tariq idza khafa asra' as-sayr makhafat al-fawad. Seorang yang berjalan dalam satu jalan menuju tempat yang dia sukai, yang dia ingini, kalau khafa, kalau takut, khawatir tidak berhasil, asra' as-sayr, dia akan bersegera dan mempercepat perjalanannya. Makhafat al-fawad, khawatir kehilangan apa yang diharapkan. Ini jam berapa ini? Segera. Cepat. Digas lagi. Kasih bensin. Tambah bensin lagi. Mereka kalau bilang gas, bilangnya bensin. Percepat lagi. Kasih bensin. Qanibirin a'azakumullah. Sampai berhasil. Sehingga orang-orang yang berharap pada Allah SWT, berharap rahmat Allah SWT untuk dirinya atau untuk kaum mukminin, pasti mereka akan berupaya dengan berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba, kata Allah. Atau ayat Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Atau ayat Allah, wasabiqu ila maghfiratin rabbikum, hendaklah kalian berlomba-lomba menuju Rabbmu. Ila maghfiratin, menuju ampunan dari Allah Taala. Semuanya disuruh berlomba-lomba, berlomba-lomba, bersegera, bersegera, bersegera. Karena memang seorang yang senang, suka, berharap, pasti akan bersegera. Kalau tidak bersegera berarti tidak berharap. Berarti dia kurang berharap, lebih sopannya begitu. Ya. Sangat kecil, sangat tipis harapannya. Dapat ya syukur, enggak apa-apa. Astagfirullah. Ini lemah sekali imannya. Kalau dapat surga ya syukur, gue juga gak apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau gak dapat surga itu berarti neraka, nar. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah SWT dari api neraka. Wa nasallahu salam al-afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.